cinta bersamamu, jalani hidup. Engkau adalah pemberi yang terindah, dan akan ku jaga hingga nafas terakhir. You are the God for you.